Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzani wa iyyakum minan nar ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang kita masuk pada jual beli yang dilarang. Pertemuan yang lalu pembahasan fikih muyassar sampai pada syarat-syarat jual beli. Sekarang barakallahu'alaikum masuk pada jual beli yang dilarang. Berkata ashabu al-fiqh al-muyassar fidahumullahu ta'ala al-mas'alatus sadisah, permasalahan yang keenam, al-buyu' al-manhi anha, jual beli yang dilarang. Naha asyari al-hakim an ba'dil buyu' idza tarattaba 'alaiha tafyi'u lima huwa aham. Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang memberikan syariat yang maha bijaksana, melarang sebagian jual beli apabila mengakibatkan adanya tapi ini barakafikum menyia-nyiakan perkara yang lebih penting. Jadi kalau ada jual beli di situ, dengan adanya jual beli menyia-nyiakan perkara yang lebih penting, maka itu dilarang. Ka'an tashghulo an adai ibadah wajibah, seperti jual beli yang menyebabkan seseorang tersibukkan dari menunaikan ibadah wajib. Waktunya dia melakukan ibadah, malah dia jual beli. Maka dilarang ketika itu. Au yatarattabu 'alaiha itraru bil akharin, atau mengakibatkan dengan jual beli tersebut madarat kepada orang lain. Wa min hadhihi al-buyu' al-manhi anha, dan di antara jual beli yang dilarang di antaranya, yang pertama, al-bai'u wasyara' ba'dal adzani tsani yaumal jumu'ah. Jual beli yang dilakukan setelah azan kedua pada hari Jumat. Barakallahu. Jadi hari Jumat itu azannya, hukum asalnya itu barakallahu satu di zaman Nabi. Di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga satu. Umar bin Khattab juga satu. Baru zamannya Utsman barakallahu dua kali. Ya. Yang pertama dalam rangka mengumumkan itu adalah hari Jumat, yang kedua adalah panggilan untuk sholat, untuk segera mendengarkan khutbahnya seorang imam. Nah, ketika terjadi transaksi jual beli setelah azan kedua pada hari Jumat dikumandangkan, maka ini dilarang. Disebutkan di sini, la yasifu al-bai' wal-syara' mimman taljimuhu salatul jumu'ah ba'dal adzani tsani. Tidak sah jual beli. Ini ada yang berpendapat jual beli tidak sah. Bagi orang yang diharuskan padanya sholat Jumat setelah azan kedua. Adapun kalau sesama musafir, maka ini sah. Tapi kalau saat itu dia wajib untuk sholat Jumat, maka ketika setelah azan kedua, imam naik ke mimbar untuk khutbah, maka tidak sah. Ini menurut sebagian para ulama. Bagiannya yang lain, berkomikum, ada yang berpendapat sah saja tapi berdosa. Intinya, dan yang lebih baik adalah meninggalkannya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-Jumu'ah ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk sholat pada hari Jumat, diseru di sini ada azan barakakum kedua atau azan yang satu kali dalam keadaan imam naik mimbar, fas'au ila zikrillah. Kalau sudah diseru seperti itu, maka hendaknya bersegera untuk barakakum mengingat Allah dengan mendengarkan khutbah Jumat barakallahu. Wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Berarti dilarang ketika sudah imam naik mimbar barakallahu. Kalau sebelum itu masih boleh. Kan tetapi hendaknya barakallahu ya ditinggalkan untuk bersegera sholat Jumat. Faqad nahallahu ta'ala 'anil bai' fi hadzal waqti. Sungguh Allah Ta'ala melarang jual beli di waktu ini, yakni setelah imam naik mimbar atau setelah azan kedua. Wan nahyu yaqtadi at-tahrima, dan larangan mengandung keharaman. Ya, larangan mengandung keharaman. Wa adama sihhatil bai', dan larangan itu mengandung tidak sahnya jual beli. Barakallahu. Ini di antara makna. Larangan jual beli ini, jual beli itu, berarti tidak sah jual belinya. Barakallahu. Ini larangan yang pertama, ya, yakni jual beli ketika imam sudah naik mimbar untuk khutbah Jumat. Kemudian larangan yang kedua, bai'ul asya' liman yasta'inu biha ala maksiatillah. Menjual sesuatu kepada orang yang ingin menggunakan sesuatu tersebut dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Au yastakhdimuha fil muharramat, atau akan dia pergunakan untuk perkara yang haram. Menjual sesuatu kepada orang yang akan menggunakan sesuatu tersebut untuk keharaman, untuk bermaksiat kepada Allah. Fala yasihu bai'ul asir liman yattakhidhuhu khamran. Maka tidak sah jual beli, ya. Barakafikum, asir, ya, sirup yang terbuat dari kurma yang difermentasikan, atau dari barakafikum belum sampai fermentasi, ya. Tapi akan digunakan sebagai khamr, kurma, ya, sirup kurma, lalu nanti dibiarkan. Barakafikum. Ya, anggur, perasannya. Kalau tidak digunakan untuk khamr, minuman keras, maka tidak mengapa. Walal awani liman yashrabu biha al-khamra. Dan tidak pula sah menjual beli atau menjual perabotan yang dijual kepada orang yang akan menggunakan untuk meminum khamr. Ada orang beli, Pak, beli gelasnya untuk warung saya. Warung apa, Pak? Itu warung baru. Barakatuhikum. Ternyata warungnya murni di situ, atau kebanyakannya banyak jual minuman keras. Wala bai'us silah fi waqtil fitnah bainal muslimin. Tidak pula sah menjual beli pedang atau menjual pedang pada waktu-waktu terjadi fitnah peperangan di antara kaum muslimin. Ya, tidak sah. Allah Ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah. Al-Maidah ayat kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian dan hendaknya kalian berta'awun, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan kalian saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Maka tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Menjual sesuatu untuk yang haram, menjual sesuatu yang halal kepada orang yang akan digunakan untuk perkara haram, maka sebagian para ulama berpendapat tidak sah jual belinya. Ada orang beli mic, terang-terangan dia mengatakan untuk konser nanti malam. Barakallahu'alaikum. Maka sebagian ulama berpendapat tidak sah jual belinya. Barakallahu'alaikum. Yang ketiga, larangan yang ketiga, bai'ul muslim ala bai'i akhihi. Seorang muslim menjual atas transaksi saudaranya yang sedang berjualan. Misaluhu contohnya. Ayyakula liman ishtara say'an bi asrah. Ana abi'uka mitlahu bi arqasin minhu. Seperti orang mengatakan, yakni penjual mengatakan kepada orang yang hendak membeli sesuatu, ya, dengan harga barakafikum 10, entah 10 ribu. Penjual tadi mengatakan kepada orang yang beli, ya, jadi ini ada persaingan di antara penjual. Ada pembeli sedang membeli kepada si A, A si penjual. Nah, si B mengatakan kepada si pembeli yang hendak membeli barangnya, si A. Ana abi'u kamitlahu. Bi'arkhas minhu. Aku akan menjual kepadamu dengan barang yang sama namun lebih murah. Barakallahu. Atau dia mengatakan kepada orang lain, yang pembeli yang lain, ketika hendak membeli kepada si A, maka penjualnya mengatakan demikian. Aw abi'uka ahsan minhu binafsit saman. Atau penjual tadi mengatakan kepada seorang pembeli yang sebenarnya tidak ingin membeli kepada dia. Penjual mengatakan, aku akan menjual kepadamu yang lebih baik dari yang sedang kamu beli tadi. Atau yang sedang hendak kamu beli tadi. Ya, dengan harga yang sama. Tapi barangnya lebih bagus, harganya sama. Padahal itu berkomitmen sedang transaksi. Maka ini tidak boleh. Seperti berkomitmen. Ada grup jual beli di WA atau Telegram atau yang lainnya, barakafikum. Sedang transaksi si A dan si B. Lalu datang si C yang menawarkan, oh saya juga jual malah lebih murah. Maka ini tidak boleh, barakafikum. Dalilnya li hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, berdasarkan hadis Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya. Beliau berkata, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, wala bai'a ba'dukum ala bai'i ba'd. Tidak boleh sebagian kalian menjual, ya, barakallahu fikum, atas penjualan saudaranya yang sedang transaksi. Barakallahu fikum, biarkan saudara kita sedang transaksi dengan saudara kita yang lain, kalau tidak cocok, barakafikum, ternyata dia tertarik dengan yang kita jual, ya sudah, walhamdulillah. Kalau jadi, itu rezeki kita. Kalau tidak, barakafikum, maka itu sudah takdirnya. Maka tidak boleh, barakafikum, ada kecurangan. Larangan yang keempat. Asyara ala syara, yakni pembelian di atas pembelian. Misalnya contohnya, ya, ini hampir mirip dengan yang sebelumnya. Kalau yang tadi dari pihak penjualnya, yang ini dari pihak pembelinya. Barakallahu fikum. Misalnya contohnya, ayyakula liman ba'a syai'an. Ada orang mengatakan kepada orang yang sedang menjual sesuatu, ifsakh al-bay', batalkan jual belinya. Ada si A pembeli, si B penjual. Ketika sudah sepakat, ya, barakallahu fikum, datang si C. Si C mengatakan kepada sang penjualnya tadi, batalkan jual beli. Wa ana astarihu minka bi akthar. saya mau membeli darimu dengan harga yang lebih mahal, yang lebih banyak untungnya untukmu. Ba'da anittafaqa al-ba'i'u wal mustariya atau anittafaqa al-ba'i'u wal mustari ala tsaman, dalam keadaan penjual dan pembeli sudah sepakat harganya, datang pengacau, batalkan, biar saya aja yang beli ini. Berapa ini harganya? 60 ribu. Saya beli 100 saja. Akhirnya barakakum, seorang penjual yang lemah imannya, akhirnya ya sudah ini saja ya, saya batalkan. Akhirnya pembelinya barakakum kecewa, bahkan bisa barakakum emosi dan bisa dendam terhadap keduanya atau salah satunya. Wa hadhihi surah dakhilah fil nahyi al-warid fil hadits sabiq. Maka gambaran seperti ini masuk dalam larangan yang telah datang sebagaimana hadis yang lalu, hadis yang sebelumnya itu. Wa la bai'a ba'dukum 'ala bai'i ba'd. Janganlah sebagian kalian menjual atas penjualan saudaranya. Barakallahu'alaikum. Kalau yang tadi, yang sebelumnya itu, ya, yang kacau dari pihak penjual, yang ini yang kacau dari pihak pembeli. Kalau sudah sedang atau sudah mengadakan transaksi, bahkan sepakat, ya, jangan dibatalkan, jangan barakallahu'alaikum, dirusak transaksinya dalam keadaan keduanya sudah saling ridho. Larangan yang kelima, bai'ul inah, jual beli sistem inah. Wa suratuhu, dan gambarannya, ayyabi'a syakhsun sil'ah li'akhor bithamanin ma'lum ila ajal. Gambarannya, seseorang menjual barang dagangannya kepada orang lain dengan harga yang diketahui sampai pada waktu tertentu. Saya jual ini, HP ini, 100 ribu harganya diketahui. Waktunya diketahui, tempo 1 bulan. Thumma yashtariha minhu al-ba'i' bithamanin hadir aqal. Kemudian penjual tadi membeli kembali barangnya kepada orang yang beli dengan harga yang lebih murah dalam keadaan sedang mengansur. Ketika dibeli, akhirnya rugi yang pembeli tadi pertama tadi. Wa fi nihayatil ajal yadfa'ul mustari at-taman al-awwal. Dalam batas waktu, ya, tempo, barakakum, akhirnya yang membeli tadi, ya, hanya mendapatkan harga yang pertama. Contohnya, ka'ayya bi'a ardon bi khamsina alfan, yadfa'uha ba'da sana. Contohnya seperti, ada orang menjual tanah dengan harga 50 ribu dengan batas waktu pembayaran 1 tahun. Summa yastariha al-ba'i' minhu bi'arba'ina alfan naqdan. Kemudian masih dalam cicilan, barakafikum, angsuran, misalkan 50 ribu dolar, misalkan, baru cicilan ke 40 ribu dolar. Yastariha al-ba'i' minhu bi'arba'ina alfa naqdan. Barakakum. Atau, ya, baru dapat 50 ribu, ya, barakakum, belum lunas, barakahikum, mungkin kurang berapa ribu, akhirnya pembeli atau penjual itu membeli kembali dengan harga 40 ribu cash. Ya. Wa yabqa fi dhimmatihi al-khamsuna alfan yadfa'uha al-mushtari ala ra'si sana. Dan sisanya barakahikum menjadi tanggungan. Ya, 50 ribu menjadi tanggungan barakahikum yang telah dibayar oleh si penjual barakahikum pada sisanya. Wa summiyat inah, maka ini dinamakan dengan inah li'annal mustari ya'khudhu maka nasil'ah ainan ainaqdan hadiron, dikarenakan pembeli ya dia mengambil barang dagangannya barakahikum dengan cash dan hadir, maksudnya pembeli yang kedua. Maksudnya begini barakahikum, ada orang menjual tanah seharga 50 ribu dolar barakahikum, diangsur sampai 1 tahun ya harus lunas, belum 1 tahun baru dapat barakahikum 40 ribu ya, berarti kurang 10 ribu. Di tengah-tengah itu ada ya penjualnya tadi membeli kembali, tak beli kembali 40 ribu tapi tetap yang 50 ribu harganya tadi, kurang 10 ribunya kamu lunasi. Ini inah barakatuhum. Atau gambarannya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ada orang menjual barang harganya 60 ribu dikasih batas tempo misalkan 1 bulan. Ketika dia baru 50 ribu, kan harganya 60 ribu, baru 50 ribu membayar kepada penjual, yang penjual tadi membeli kembali 40 ribu. Yang sudah masuk 50 ribu tidak dikembalikan kepada yang beli lagi, tapi tetap diambil, berarti rugi 10 ribu. Itulah hakikat riba yang disebut dengan inah. Misalkan Abu Faruq barakahikum, ini contoh aja ya, bukan kenyataan, insya Allah bukan kenyataan, hanya contoh. Abu Faruq menjual kepada saya HP 100 ribu. Cicil 1 bulan Abu Faruq, iya 1 bulan. Saya baru dapat 60 ribu, Abu Faruq dalam keadaan belum habis masa 1 bulan, Abu Faruq beli kembali, tak beli lagi aja HP-nya. Sama, baru bayar 50 ribu. Ya sudah 40 ribu, kata Abu Faruq. Akhirnya saya mau. Ya, dibeli 40 ribu. Dalam keadaan saya sudah bayar 50 ribu. Saya rugi 10 ribu ya. Tidak dikembalikan sama Abu Faruq. Tetap diambil Abu Faruq yang 10 ribu itu. Itu inah. Riba. Barakafikum. Adapun dua harga. Ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Misalkan barakafikum, saya jual HP ini, kalau kamu tempo dalam waktu 2 bulan misalkan, harganya 150, boleh setiap bulan kamu 75 ribu per bulan. Tapi kalau kamu langsung bayar, harganya 100 ribu. Maka si A tadi memilih, saya cash saja, langsung bayar 100 ribu, jelas. Maka ini boleh. Yang tidak boleh, dia ngambil, ya sudah saya ambil, tak pikir nanti itu. Sudah berjalannya waktu dan tidak jelas sudah dipakai, maka ini haram. Masuk dalam barakahikum jual beli dua harga yang diharamkan. Ya, barakahikum. Tapi kalau jelas tidak mengapa. Ya. Kalau tempo 150, kalau langsung 100.000. Ya udah saya milih tempo aja. 2 bulan ya, per bulan 75. Ya sudah. Ini untuk bulan ini sekarang 75. Bulan depan 75. Enggak apa-apa. Tapi kalau ya saya ngambil. Ngambil yang mana? Yang cash atau yang tempo? Ya nanti pikir lagi. Sudah seminggu, dua minggu ditanya enggak ada kabar. Ya, baru akhirnya wis saya yang tempo saja, wah, rugi juga. Ini yang tidak boleh, barakallahu fikum. Kalau yang jelas-jelas tadi, ya, dia milih yang mana, jelas ada kejelasan, ini boleh dengan fatwanya Lajnah Daimah. Ya, dan ini pendapatnya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Sekarang larangan yang berikutnya. Sebelum masuk pada larangan berikutnya, masih ada kurangannya di sini. Wa harrima hadzal bai', dan jual beli ini diharamkan, jual beli sistem inah. Li'annahu hilatun yatawassalu biha ila riba. Karena itu merupakan hilah. Ya, tipuan yang menghantarkan kepada riba. Fa'an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, sebagaimana dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah," apabila kalian melakukan jual beli dengan cara inah seperti tadi, "wa akhadtum atnabal baqar," dan kalian mulai tersibukkan dengan ya, ternak, mengambil ekor-ekor sapi, yakni sudah jual beli sistemnya inah, kemudian sibuk dengan perdagangan peternakan. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Jihad di sini maknanya berkafikum, ada jihad yang perang yang syar'i sesuai dengan syarat dan ketentuannya, atau jihad yang sistemnya adalah berkafikum mengalahkan hawa nafsu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, belajari ilmu, mengamalkannya, berdakwah dan bersabar. Sallatallahu alaikum dhullan, maka Allah akan kuasakan, berikan kepada kalian kerendahan, kehinaan. La yarfa'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Yang kerendahan itu Allah tidak akan mengangkatnya sampai kalian kembali kepada agama kalian, yakni barakallahu'alaikum, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang disyariatkan, tidak ya jual beli dengan sistem inah atau haram, atau meninggalkan jihad fisabilillah. Hadisnya sahih, riwayat Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Kemudian barakallahu fikum, larangan yang keenam, bai'ul mabi' qabla qabdih. Jual beli barang atau menjual barang sebelum barang tersebut dia pegang, ada di tangannya. Misaluhu, contohnya, ayyashtariya sil'ah min syakhsin. Seseorang membeli barang dagangan dari orang lain. Ada orang beli barang. Thumma yabi'uha qabla ayyakbidoha wa yahuzaha. Namun dia menjualnya dalam keadaan barang yang dibeli tadi belum sampai kepada dia. Ya, misalkan dia pesan barang pada si A. Saya beli ya madu. Berapa banyak? 50 botol. Oh iya, nanti saya kirim. Belum datang, belum tahu barangnya, seperti apa rasanya, ada cacatnya atau tidak, dia sudah menawarkan kepada orang, langsung bayar. Barakatikum. Atau dia menjualnya dalam keadaan belum memilikinya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, man dibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu. Barang siapa yang membeli sebuah makanan, maka jangan dia menjualnya sampai dia itu sudah ya memilikinya, memegangnya. Barakatikum. Hadisnya sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Zaid ibni Thabit radhiyallahu anhu, dan dari Zaid bin Thabit semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'a silah hatta haitu tubta'a, bahwasanya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam melarang menjual barang dagangan ya ketika dia membelinya, hatta yahuzaha, sampai dia memilikinya, at-tujaru ila rihalihin, sampai berkongkong para pedagang itu memilikinya, ya, ada dalam rumahnya, sampai pada rumahnya, barang-barang tersebut, sampai pada kendaraannya. Hadisnya sahih riwayat Al-Imam Abu Dawud. Fala yajuz liman ishtara shay'an ayyabi'ahu hatta yaqbidahu qabdan tamman. Maka tidak boleh bagi orang yang membeli sesuatu, dia menjualnya sampai benar-benar barang tersebut dia pegang, dia miliki. Barakatikum. Apalagi dia menjual dalam keadaan belum pesan. Ya, kalau ini kan dia beli, cuma barangnya belum datang, belum tahu seperti apa, cacat atau tidak. Yang lebih parah lagi, dia belum pesan, belum beli. Dia tanya ke temannya, jam tanganmu rusak, kayaknya kamu harus beli yang lebih bagus. Kamu ingin seperti apa? Ya, saya jual. Saya ingin ya Casio, ya kulit buaya, misalkan. Barakatikum. Ya sudah saya carikan. Atau ingin merek ini, ya barakatikum. Atau dia sudah menawarkan dalam keadaan dia belum beli. Mungkin dia melihat-lihat di toko. Ada merek-merek ini, oh bagus ternyata. Murah juga. Kalau saya tawarkan kepada si fulan, kalau dia mau, ya saya untung banyak. Dia belum beli, akhirnya dia cerita. Ada HP, ada jam merek ini. Mau enggak? Kalau mau nanti, ya, antar harganya segini. Loh kok murah? Iya, wis toh. Mau? Iya, dia naikkan dulu 20 ribu, 30 ribu. Baru dia beli, jual. Barakatikum, ini tidak boleh. Barakatikum. Saya dulu pernah seperti itu, yang lalu biarlah berlalu. Ya, barakatikum. Yang ketujuh, bai'ut thimar qabla badwi salahiha, menjual buah sebelum nampak masak. Atau pembahasan yang lain dari kalangan para ulama menjual buah yang belum benar-benar masak di pohonnya. La yajuz bai'us tamarah qabla ayyabdua salahuha. Tidak boleh menjual buah-buahan sebelum benar-benar nampak matang. Kenapa? Khaufan min talafiha au hudusi aibin biha qabla akhdhiha. Dikhawatirkan ternyata rusak atau adanya cacat bosok sebelum dipanen, sebelum diambil. Barakallahu'alaikum. Fa'an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, ara'aita in mana Allahu tamrah. Apa pendapatmu apabila Allah melarang ya harga dari penjualan buah, yakni barakallahu fikum buah yang belum masak, belum matang, belum nampak barakallahu fikum dia sudah bisa dikonsumsi atau tidak, masih berupa bunga atau baru barakallahu fikum muncul ya bentuk buahnya, belum benar-benar membesar dan matang. Bima ya'khudhu ahadukum mala akhi. Apa pendapatmu apabila Allah melarang ya harga dari buah? Dengan apa salah seorang dari kalian mengambil harta saudaranya? Ya, maksudnya dengan cara yang bagaimana dia mengambil? Halal apa haram? Hadisnya sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'it tamar atau an bai'it timar hatta yabdua salahuha. Nahal ba'i' wal mubta'. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai beliau, qala, ar-Rasul alaihi salatu wasallam melarang dari menjual buah sampai benar-benar nampak matang. Beliau melarang kepada pembeli dan kepada penjual dan pembeli. Riwayat al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa yu'rafu badu salahiha, dan kematangan sebuah buah itu diketahui dengan bihmirari timar, dengan buahnya sudah mulai memerah. Bihmirari timari an-nakhil. Ya. Barakallahu. Kurmanya, buahnya sudah mulai memerah. Awis firariha atau menguning. Wa fil inab ayyaswadda wa tabdu al-halawah fihi. Sementara pada anggur, apabila anggur sudah mulai menghitam warnanya dan nampak rasa manisnya. Wa fil hub, dan pada biji-bijian, kacang-kacangan, ya, apa yang lainnya, gandum. Ayyui bisa wa yastad, apabila sudah mulai mengering dan menguat. Kalau masih basah berarti masih mentah. Wa nahwi dzalik fi baqiyatis thimar, dan semisal dengan itu pada buah-buah yang lainnya. Barakallahu. Lalu bagaimana dengan orang menjual ya nangka muda untuk ewel? Menjual barakallahu pepaya muda untuk campuran asam-asam atau sayur asam atau yang lainnya barakallahu, maka sebagian para ulama membolehkan kalau memang fungsinya adalah untuk itu dikonsumsi. Tapi kalau barakallahu bukan untuk yang dikonsumsi ya sebagaimana mestinya, Ya, maka tidak boleh. Barakafikum. Seperti durian mentah, untuk apa mentah? Untuk sayur asem durian mentah, tidak cocok. Barakafikum. Yang terakhir, larangan yang terakhir, an-najis. Ya, jual beli yang ada unsur najis. Apa itu najis? Wa huwa ayyazida syakhsun fi tsamani sil'ah al-ma'rudah lil bai'. Ada seseorang. Ya, ada seseorang dia menambahi harga barang dagangan yang disodorkan untuk jual beli, baik dari pihak pembeli maupun penjual. Baik datangnya najis ini dari pihak pembeli maupun penjual. Wala yuridu syiro'aha, dia tidak menginginkan untuk menjualnya. Wa innama liyagurro ghairahu biha, namun dalam rangka untuk memberikan madorot kepada orang lain. Wa yarghabahu fiha, atau dalam rangka orang lain tidak menyukai jual beli tadi. Wa yarfa'a syi'raha, atau membatalkan, barakafikum, jual belinya. Ya. Misalkan ada orang sedang beli. Ya, sedang beli. Ini terjadi ya, seperti yang saya pernah saksikan ketika haul Sunan Bonang dulu. Ada orang jual selimut. Berapa? Murah, 60 ribu. Sedang transaksi, sedang ditawar 5.000 po'o. Tidak boleh, 60. Ya sudah, 50.000. Terus, ada orang datang, pura-pura beli. Pura-pura, baik itu sebagai ya anak buahnya penjual tadi. Berapa? 6. Ini 60, dia nawar 50. Ya, akhirnya dia bilang, saya 65, gimana? Nah, ini 65, berani. Kamu 50, gimana? Daripada diambil dia, ya wis, kamu 60 saja wis. Kamu berani 65? Iya, 65. Ya wis, 60. 60, padahal, barakafikum, harganya hanya 30 ribu. Barakafikum. Yang tadi ini, bohong. Ya, ini najis. Barakallahu. Itu dari pihak penjual, ada juga dari pihak pembeli, barakallahu. Jadi seperti itu. Ya, ingin mengelabui, membuat rugi, membuat barakallahu orang yang membeli benar-benar ingin beli ini benar-benar rugi. Ya. Tertimpa madorot. Barakallahu. Dan ini terjadi. Oleh karena itu Nabi bersabda, la tanajasu, janganlah kalian berbuat tanajus. Ya, barakallahu. Dalilnya an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anin najis. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melarang dari berbuat najis seperti tadi, ya. Barakallahu. Kalau dari pihak penjual, dia ngompori ya pembeli yang lain. Berapa itu? Saya juga jual ini, ya. Baik lebih murah maupun nambahi. Tapi seringnya menambahi. Ya, ada kong kali kong antara orang lain dengan penjual. Ya, nanti kalau saya sedang transaksi, ya kamu nawar yang lebih mahal ya. biar nanti dia merasa iman kalau diambil oleh kamu, maka dia beli. Nanti untuk kamu, ya tak kasih 5.000. Lumayan, 5.000 kali 100 orang. Berapa 5.000 kali 100, Mas Reno? 500.000. 500 atau 50.000? Nah, barakallahu. Lumayan, semalam 500.000. Barakallahu. Ngalahkan gajinya Mas Yudi ya per malamnya. Wow, wow, dalam bisa. Baik, untuk berikutnya masuk pada al-iqalah, pembatalan transaksi. Pembatalan transaksi dan bagaimana hukumnya? Insyaallah akan dibahas pada pertemuan akan datang. Wallahu taala bisawab, naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu wa hadzakum.